Meskipun aku di surga, mungkin aku tak bahagia. Bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu. Jalanan hidup penuh cerita. Kau adalah bagian hidupku, dan aku pun menjadi bagian dalam hidupmu yang tak terpisah. Kau bagaikan angin di bawah sayapku. Sendiri aku tak bisa seimbang. Aku di surga, mungkin aku tak bahagia. Bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu. Aku ingin kau menjadi bidadariku di sana, tempat terakhir melabuhkan hidup di keabadian. Takkan bertemu lagi. Kau bagaikan angin di bawah sayapku. Sendiri aku tak bisa seimbang. Apa jadinya bila tetap di sisi. Meskipun aku di surga, mungkin aku tak bahagia. Bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu. Aku ingin kau menjadi bidadariku di sana, tempat terakhir melabuhkan hidup di keabadian. Meskipun aku di surga, mungkin aku tak bahagia. Bahagiaku tak sempurna bila